Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa salam, amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pelajarannya terakhir terkait tentang isim ma'rifah, ya, jenis-jenis isim ma'rifah. Ya, sudah dibahas, dijelaskan, ya, di antara isim-isim ma'rifah tersebut, yakni yang pertama al-ismu mubmaru atau bomir, ya, isim mubmar atau bomir. Kemudian yang kedua al-ismul alamu, isim alam atau nama. Ini jenis isim ma'rifah yang kedua. Sekarang yang berikutnya, yang selanjutnya, isim ma'rifah yang ketiga yang disebutkan oleh mu'allif Ibnu Ajurum rahimahullahu ta'ala. Al-thalithu, yang ketiga, wal-ismul mubahamu, isim mubaham. Nahwu, contoh isim mubaham tersebut, hadza wa hadhihi wa haula'i. Ini yang dicontohkan oleh Ibnu Ajurum pada isim mubaham. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, wa huwa yashmalu syai'aini. Isim mubham ini meliputi dua hal, meliputi dua jenis. Al-awalu, yang pertama, ismul isyarati, ism isyarah. Al-thani, yang kedua, al-ismul mausulu, ism mausul. Jadi isim mubham ini mencakup dua hal, dua jenis isim, yakni ism isyarah dan ism mausul. Fasmul isyarati, untuk isim isyarah, adapun isim isyarah, yu'ayyinu madlulahu bil isyarati, itu menentukan sesuatu yang ditunjuk oleh isim isyarah tersebut, bil isyarati, dengan isyarat, dengan menunjuk pada sesuatu tadi. Jadi isim isyarah itu menentukan sesuatu yang dimaksud, sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang disebutkan, ditunjukkan oleh isim isyarah itu dengan isyarat. Isyarat di sini isyarat indrawi, dengan menunjuk dengan tangan misalnya. Ini isim isyarah demikian. Walismul mausulu, adapun isim mausul, yu'ayyiru madlulahu bisilati. Isim mausul itu menentukan sesuatu yang ditunjuk dengan silah, dengan adanya silah. Silah di sini adalah kalimat yang terletak sesudah isim mausul. Jadi isim mausul menunjuk sesuatu itu dengan silah, dengan adanya suatu kalimat. Wakilahuma mubahamun, dan keduanya, isim isyarah dan isim mausul tersebut, itu mubaham. Kenapa? Dijelaskan oleh Syekh, li'anna hadza, karena lafadz hadza ini sebagai permisalan, ya, untuk menunjukkan isim isyarah. Jadi lafadz hadza yatasawwaru al-mukhatabu annaka tushiru bi'usbu'ika. Pada lafadz hadza ini mukhatab, yakni orang yang diajak bicara, dia membayangkan, ya, tasawwaru itu membayangkan, menggambarkan, annaka tushiru biusbi'ika, bahwasanya engkau itu menunjuk dengan jarimu. Ketika mengucapkan hadza, ketika lafaz hadza ini diucapkan, maka orang yang mendengar dia membayangkan, menggambarkan, bahwasanya keadaannya atau konteksnya itu yang mengucapkan sambil menunjuk dengan jarinya, dengan tangannya. Contoh, hadhihi haqibatun. Hadhihi haqibatun, ini adalah tas. Nah, ini dengan keadaan tadi, tushiru bi usbu'ika, engkau mengisyaratkan, engkau menunjuk dengan jarimu. Nih, misalkan ini ya, hadihi haqibatun. Ya. Konteksnya atau pemahamannya kan seperti itu, sambil menunjuk sesuatu yang ditunjuk tadi. Hadihi haqibatun, ini adalah tas. Seperti itu. Jadi menunjuk dengan jari, dengan tangan. Haula'i tholabatun, mereka ini adalah pelajar. Ya. Jadi sambil menunjuk beberapa orang, ya, kemudian ditunjuk beberapa orang tadi dengan jarinya atau dengan tangannya, ya, kemudian sambil mengucapkan kalimat ini. Haula'i tholabatun, ya, mereka ini adalah para pelajar. Ini. Fasmul isyarati yu'ayyinu madlulahu bil isyarati, maka isim isyarah itu menunjuk sesuatu, ya, menentukan sesuatu yang ditunjuk tadi dengan isyarat, ya, isyarat tangan atau isyarat jari tadi. Idzan hadza ma'rifatun, ya, ma sara mutlaqan, jadi ini ma'rifah, ya, tetapi tidak secara mutlak, ya. Sara yu'ayyinu bil isyarati, dia menjadi ma'rifah dengan menentukan dengan isyarat tersebut, ya. Jadi ma'rifahnya tidak secara mutlak, tidak sebagaimana pada bomir ataupun alam, tapi dia menjadikan ma'rifah, menentukan sesuatu dengan isyarat tangan atau isyarat jari atau yang semisalnya ini. Yang berikutnya, alismul mausulu, isim mausul, yu'ayyinu madlulahu bisilati, ya, menentukan sesuatu yang ditunjuk atau menunjuk sesuatu ini dengan silah, dengan menyebutkan kalimat sesudah isim mausul. Falau qulta, seandainya engkau mengatakan ja'a alladhi, ya, hanya dengan isim mausulnya saja, alladhi itu isim mausul, hanya disebutkan isim mausulnya saja, ja'alladhi, mastafatna syai'an, maka kita tidak bisa mengambil faedah apapun, sedikit pun kita tidak mengambil faedah dari kalimat ini, karena pada isim mausul tidak ada silah, tidak ada kalimat yang sesudahnya, sehingga apa tadi, dia menentukan sesuatu dengan adanya silah. Wa idza qulta, dan jika engkau mengatakan ja'a alladhi nuhibbuhu, ya, datang orang yang kita cintai, alladhi nuhibbuhu, yang kita cintai, ya, ta'ayyana, maka menjadi tertentu, menjadi ya, menjadi tertentu, menjadi jelas, ya, kharaja bi kalimati nuhibbuhu kullu man la yuhibbu hadzal qa'ili, maka tidak tercakup dari kata, dari kalimat nuhibbuhu ini, semua orang yang tidak dicintai oleh orang yang mengatakan ini. Jadi yang dimaksud dalam kalimat ini, dalam makna alladhi yuhibbuhu, alladhi nuhibbuhu, adalah hanya orang yang dicintai oleh orang yang mengucapkan saja. Adapun orang yang tidak disukai, orang yang tidak dicintai, maka dia tidak termasuk dalam kandungan makna ini. Fasarat al-asma'ul mubahamatu nau'aini, maka isim mubham itu ada dua macam. Al-awalu ismul isyarati, yang pertama adalah isim isyarah. Wathani al-ismul mausulu, yang kedua adalah isim mausul. Ini. Jadi ini isim mubham, artinya apa? Dia membutuhkan sesuatu untuk menentukan, untuk menjelaskan apa yang dimaksud, apa yang ditunjuk tadi. Kalau isim isyarah itu dengan adanya isyarah, dengan tangan, dengan jari. Adapun isim mausul untuk menentukan sesuatu tadi dengan adanya silah, dengan adanya kalimat yang terletak sesudah isim mausul. Dalam contoh tadi, nuhibbuhu itu silahnya, itu kalimat yang terletak sesudah isim mausul ini. Sehingga dengan adanya isyarat pada isim isyarah tadi, atau dengan adanya silah pada isim mausul, maka kedua isim ini menjadi jelas, ma'rifahnya menjadi jelas. Ini. Baik. Kemudian penjelasan Asy-Syaikh berikutnya, hadhihi ma'arifu labuda antun ata bima'rifatin. Ya. Ini adalah ma'rifah-ma'rifah yang harus disifati dengan ma'rifah. Ya. Ma'rifah yang harus disifati dengan ma'rifah pula. Ya. Fataqulu, engkau katakan misalnya, ja'a alladhi fahimad darsa al-fadilu. Datang orang yang memahami pelajaran ini, al-fadilu, yang utama. Al-fadilu, ini na'at dari alladhi. Wataqulu, dan engkau katakan, ja'a al-fadilu alladhi fahimad darsa. Orang yang utama yang memahami pelajaran ini datang. Ya. Jadi isim-isim ma'rifah itu tadi, maka dia harus disifati, diberikan na'at yang ma'rifah pula. Alladhi itu ma'rifah, maka na'atnya al-fadilu juga ma'rifah. Atau sebaliknya, al-fadilu itu ma'rifah, maka na'atnya yakni alladhi juga ma'rifah. Ini ya. Fayatba'un na'tu al-man'uta fil ma'rifati. Ini ma'rifah ya, bukan ma'rifiyah. Wallahu a'lam. Maka na'at itu mengikuti man'ut dalam hal ma'rifahnya. Yatba'un na'tu al-man'uta fil ma'rifati. Na'at itu mengikuti man'ut dalam hal ma'rifah. Ya, jadi kalau ada ma'rifah disifati dengan yang ma'rifah pula. Ya, tadi. Kemudian tentang i'rab dari isim isyarah dan isim mausul bagaimana? Di sini ditanyakan oleh Asy-Syaikh, "Ma i'rabul ismil isyarati wal ismil mausuli?" Apa i'rab dari isim isyarah dan isim mausul? Naqulu, kita katakan, "Ismul isyarati wal ismul mausulu mabniyani." Isim isyarah dan isim mausul itu mabni. Kedua-duanya itu mabni. Artinya tidak mengalami perubahan, keadaannya tetap. Ya. Ma lam yakuna musannan, ya, selama atau selain dari yang musanna. Ya, maknanya selain dari yang musanna. Fahuma mu'rabani, ya, untuk yang musanna itu mu'rab. Isim isyarah untuk musanna itu mu'rab, mengalami perubahan. Isim mausul untuk yang musanna itu juga mu'rab, mengalami perubahan. Adapun selain dari itu, yakni untuk yang mufrad dan untuk yang jamak, maka isim isyarah itu mabni, keadaannya tetap, keadaan huruf akhirnya tetap. Isim mausul juga mabni, keadaan huruf akhirnya tetap, tidak berubah. Fataqulu, engkau katakan misalnya, ja'a alladhi fahimad darsa. Alladhi di sini sebagai fa'il, ya. Fa'il itu marfo, tapi dia keadaannya tetap alladhi. Tidak kemudian alladhiyu. Ya, tidak marfo dengan bomah. Tapi dia tetap mabni dengan sukun. Alladhi. Padahal sebagai fa'il. Contoh yang kedua. Ra'aitu alladhi fahimad darsa. Alladhi di sini sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih itu mansub. Tetapi alladhi tidak kemudian menjadi alladhiya. Tetap dengan alladhi dengan sukun. Berarti dia tetap keadaannya. Marartu billadhi fahimad darsa. Billadhi ada ba huruf jar. Ya. Di sini alladhi tetap dengan sukunnya. Tidak kemudian menjadi kasrah dengan sebab huruf jar tersebut. Menunjukkan apa? Alladhi mabni. Ya. Ini. Jadi keadaannya tetap atau disebut dengan mabni. Dakhala alaiha amilu raf'in. Masuk pada alladhi amil rafa. Yes. Tadi ya sebagai fa'il, wa amilu nasbin amil nasab, yakni maf'ul bih sebagai maf'ul bih, wa amilu khafdin dan amil jar, yakni ada huruf ba yang mendahuluinya. Wa hal hiya taghayyarat, maka apakah alladhi, kata itu yaitu alladhi itu berubah? La, tidak. Ja'a alladhi, ra'aitu alladhi, marartu billadhi. Tetap keadaannya, tidak berubah. Idzan, jadi apa? Hiya mabniyatun. Dia isim mausul ini yaitu alladhi, contohnya ini mabni. Jadi isim mausul itu mabni, keadaannya tetap tidak berubah walaupun amilnya berbeda-beda. Ini wa taqulu, contoh yang lain, engkau katakan misalnya uhibbu alladhina yushimuna fil khairi. Yushimuna itu yang memberi bagian, memberi saham, saham kan bagian ya, memberi bagian dalam kebaikan. Uhibbu alladhina, hadhihi mansubatun, ini mansub ya, karena sebagai maf'ul bih dari uhibbu ya. Wa taqulu, kemudian kau katakan aflaha alladhina yushimuna fil khairi, hadhihi marfu'atun, ini marfu' karena sebagai fa'il dari aflaha ya, tadi sebagai maf'ul bih alladhina, sebagai fa'il alladhina, sama lafadznya, tidak berubah, tidak berbeda ya. Contoh yang berikutnya wa taqulu marartu billadzina, ada ba, ada huruf jar, lafadznya billadzina, tetap dengan fathah huruf akhirnya ya. Marartu billadzina yushimuna fil khairi ya. Maka apa, alladzina lam tataghayyar, alladzina ini tidak berubah, keadaannya tetap. Idzan hiya mabniyatun, jadi dia itu mabni. Ini isim mausul ya, selain yang musanna ya, itu mabni. Alladzi tadi mabni dengan sukun, kemudian alladzina dia mabni dengan fathah ya, dimanapun tempatnya ya, dalam keadaan apapun tadi marfu, mansub ataupun majrur, tetap dengan lafaz tersebut, tidak mengalami perubahan ya, itu mabni. Lakinna ba'dhal arabi yu'ribunaha, akan tetapi sebagian orang Arab itu mengi'rabnya, mengi'rab alladzina, wa yaj'alunaha marfu'atan bil wawi, dan mereka menjadikan alladzina tersebut itu marfu' dengan wawu. Sebagian ya, tidak seluruhnya, ada sebagian dari orang Arab yang mengi'rab. Mengi'rab artinya apa? Mengubah keadaan huruf akhirnya dan menjadikan marfu'nya itu dengan wawu. Wa minhu qaulu syairu, di antaranya ucapan seorang penyair, nahnu ladzuna sabbahu subaha yauman nukhayli gharatan milhaha ya, nahnu alladzuna, ini ucapan seorang penyair, penyair Arab ya, di sini mengi'rab alladzuna marfu' dengan wawu alladzuna. Jadi tidak alladzina, tetapi alladzuna dengan wawu. Jadi dia meng-i'rab, artinya mengubah keadaan huruf akhirnya. Ini. Ini sebagian, ya. Demikian. Ya. Bait ini, al-baitu lil-aqili, undur al-mukhni. Bait ini diucapkan al-aqili atau al-uqaili, dalam lihat dalam kitab al-mukhni. Kami, nahnu alladzuna sabbahus sabaha, kami orang-orang yang mendatangi di waktu pagi hari. Sabbahu itu datang di waktu pagi, sabahan pada pagi hari. Yauman nukhaili, pada hari nukhail, ini suatu peperangan ya, suatu pertempuran. Hari nukhail seperti yaumu badr, yaumu uhud itu ya. Ini yaumu nukhail di masa Arab dahulu, wallah alam sebelum Islam datang mungkin. Gharatan ya, menyerbu, menyerang, milhaha ya, mendesak ya. Jadi pada hari Nukhail dalam keadaan menyerbu dan apa, mendesak, merangsek masuk ke tempat lawan gitu ya. Ini bait syair untuk menyemangati perang ya, pasukannya. Kami orang-orang yang mendatangi di waktu pagi pada hari Nukhail untuk menyerang dan mendesak musuh ya, kira-kira begitu maknanya. Kita lanjutkan. Lakinna aktsarul arabi yaquluna nahnul ladzina, Akan tetapi kebanyakan orang Arab mengatakan nahnu allazina, ya, kebanyakannya. Jadi yang tadi yang meng-i'rab, ya, rafa'nya dengan wawu itu sebagian sedikit, mungkin hanya beberapa kabilah atau hanya beberapa suku, ya. Tapi kebanyakan bangsa Arab itu mengatakan dengan allazina li'annaha mabniyatun indahum, karena dia yaitu allazina isim mausul ini mabni di sisi mereka, ya, menurut mereka ini mabni, ya. Wallati wallai aidan mabniyatun, kemudian lafaz allati allai, ya, isim mausul untuk jamak muannas ini juga mabni, ya. Kita lanjutkan ba'da salat, ya, kelanjutannya. Alafu minkum. Wallahu a'lam. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan. Sekarang tentang musanna, ya, pada isim mausul. Amal musanna fa mu'rabun. Adapun musanna, ya, pada isim mausul itu mu'rab. Ya, li'annahu taghayyara bi ikhtilafil awamili. Karena musanna pada isim mausul tersebut itu berubah dengan perbedaan amil. Ketika terjadi perbedaan amil, maka isim mausul itu berubah untuk yang musanna. Fataqulu, engkau katakan, misalnya, ja'a alladhani yas'ayani fil khairi. Dua orang yang mengusahakan kebaikan itu datang. Alladhani, di sini sebagai fa'il, dia marfu', kemudian tanda rafa'nya dengan alif. Alif yang sebelum nun, itu ya, alladhani. Ini amilnya, ya, amil rafa, yaitu sebagai fa'il. Kemudian contoh kalimat berikutnya, waraitu alladzaini yas'ayani fil khairi. Aku melihat dua orang yang mengusahakan kebaikan itu. Alladzaini ini sebagai maf'ul bih, ya, mansub dengan ya. Ya sebelum nun, ya, alladzaini itu tanda nasabnya. Jadi berubah lafadznya. Tadi marfu'nya alladzani dengan alif, kemudian mansubnya dengan ya menjadi alladzaini. Contoh yang berikutnya, marartu billadzaini yas'ayani fil khairi. Alladzaini terletak sesudah huruf jar, huruf ba, ya, lafadznya menjadi alladzaini, ya, majrur dengan ya. Ya, jadi berubah dengan perbedaan amil, ya, amil rafa dia dengan alif, alladzani amil nasab yaitu sebagai maf'ul bih dia berubah menjadi ya, ya, menjadi alladzaini. Kemudian amil jar, ya, dengan huruf ba, ya, dia berubah menjadi alladzaini, ya, sehingga isim mausul untuk musanna ini mu'rab. Wa min dzalika qauluhu ta'ala, dan dari itu contoh yang lain dari ucapan Allah Ta'ala, walladzani ya'tiyaniha minkum fa'adzuhuma. Ya, walladzani ini di sini mubtada, ya, marfu dengan alif tersebut walladzani. Ya, alladzani bi raf'i li'annaha mubtadaun. Alladzani ini rafa karena dia itu mubtada. Ya, dan dua orang yang mendatanginya di antara kalian, fa'adzuhuma, maka hukumlah keduanya. Ini di surah An-Nisa ayat yang ke-16. Kaitannya dengan apa nanti bisa dilihat di ayatnya, ya, di tafsirnya atau di terjemahannya. Jadi di sini alladzani sebagai mubtada maka marfu dengan alif tersebut. Wa qauluhu, contoh yang lain dalam Al-Qur'an, rabbana arina alladzaini adallana. Ya, alladzaini. Ya, di sini mansubatun bil ya'i, mansub dengan ya. Karena di sini sebagai maf'ul bih, alladzaini sebagai maf'ul bih dari ari. Ari ini fi'il amr, ya. Mempunyai dua maf'ul bih. Maf'ul bih yang pertama adalah dhamir na, ya, arina, na itu maf'ul bih yang pertama. Kemudian aladzaini ini maf'ul bih yang kedua. Sehingga dia mansub ya, dan nasabnya dengan ya tersebut, aladzaini. Wahai Rabb kami, ya, Rabbana wahai Rabb kami. Jadi ini munada ya. Wahai Rabb kami, arina ya, perlihatkan kepada kami aladzaini dua golongan adallana yang menyesatkan kami, di surah Fussilat ayat yang ke-29. Nanti bisa dilihat di sana tafsirnya ataupun terjemahannya. Idzan, yang berikutnya, jadi hiya tataghayyaru bi ikhtilafil awamili. Aladzani ini isim mausul untuk musanna ini itu berubah dengan perbedaan amil. Wa kullu syai'in yataghayyaru bi ikhtilafil awamili fa huwa mu'rabun, dan setiap kata ya, yang berubah dengan adanya perbedaan amil maka dia itu mu'rab wa laisa mabniyan, dan bukan mabni. Ini kadzalika ismul isyarati, demikian pula dengan isim isyarah. Tadi yang isim mausul ya, yang musanna sudah ditunjukkan itu mu'rab. Sekarang kalau isim isyarah, naqulu kita katakan, contoh kita katakan tentang isim isyarah, huwa mabniyun. Isim isyarah itu mabni. Illal musanna fahuwa mu'rabun, kecuali yang musanna maka dia mu'rab. Maksudnya isim isyarah untuk musanna itu mu'rab. Fataqulu, engkau katakan misalnya, ra'aitu hadzar rajula. Hadza sebagai maf'ul bih ya, tetap hadza. Mansub tetap dengan lafaz hadza. Ja'a hadzar rajulu. Hadza di sini sebagai fa'il ya, marfu, ya, lafaznya tetap hadza. Wa marartu bihadzar rajuli. Bi hadza ada huruf jar, lafaznya tetap dengan hadza. Fa hadza lam tataghayyar. Maka ini tidak berubah. Berarti hadza isim isyarah ini mabni. Wa taqulu, engkau katakan, contoh yang lain untuk yang jamak, haula'i rijalun. Ini laki-laki, haula'i di sini mubtada marfu ya, huruf akhirnya dengan kasrah. Contoh yang kedua, contoh kalimat berikutnya, akramtu haula'ir rijali. Haula'i di sini dalam kalimat yang kedua sebagai maf'ul bih mansub ya, atau fi mahali nasbin. Kemudian keadaan huruf akhirnya tetap sama dengan yang rafa' tadi, haula'i ya, tetap sama, tidak berubah. Padahal amilnya berubah, amilnya berbeda. Contoh yang ketiga, marartu bi haula'i rijali. Ada huruf jar, huruf ba, lafaz haula'i tetap sama dengan yang sebelumnya ketika rafa', ketika nasab. Dengan jarnya juga sama. Ya, haula'i fadajidu anna haula'i lam tataghayyar. Engkau dapati bahwasanya haula'i ini tidak berubah. Fahiya mabniyatun 'alal kasri, maka haula'i ini dia mabni dengan kasrah. Jadi isim isyarah itu mabni untuk yang mufrad tadi hadza misalnya, untuk yang jamak haula'i ini mabni. Lakin ya'ti al-musanna. Tetapi untuk yang musanna datang ada fa yaqulullahu ta'ala, Allah ta'ala menyatakan, berkata dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-19, hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Ini dua kelompok, dua golongan yang bermusuhan ya, ikhtasamu ya, bermusuhan atau berperang, fi rabbihim dalam perkara Rabb mereka ya, karena Rabb mereka. Nanti bisa dibuka tafsir ataupun terjemahannya ya. Di sini isim isyarah hadzani bil alifi dengan alif ya, maka dibaca hadzani dengan alif. Ini musanna. Tadi menunjuk dua golongan, dua kelompok, hadzani khosmani. Ini dua kelompok, dua golongan ya. Kemudian pada contoh yang berikutnya, wa taqulu akramtu hadzainir rajulaini. Hadzaini sebagai maf'ul bih dari akramtu mansub ya, mansubatun bil ya'i, mansub dengan ya menjadi hadzaini. Okay, kalau dibandingkan dengan sebelumnya tadi, hadzani dengan alif ketika rofa sebagai mubtada ya tadi, dalam ayat tadi sebagai mubtada. Kemudian dalam kalimat ini akramtu hadzaini, ini sebagai maf'ul bih, mansub dengan ya. Jadi berubah yang semula alif menjadi ya. Jadi berubah karena perbedaan amil. Idzan taghayyara al-musanna fil ismil isyarati. Ya, taghayyara al-musanna fi ismil isyarati. Musanna itu berubah pada isim isyarah. Bi ikhtilafil awamili, dengan perbedaan amil. Ya. Rafa'nya dengan alif, ya. Nasabnya dengan ya. Ini ya. Fahiya idzan mu'rabatun, maka dia itu mu'rab. Ini. Ini penjelasan dari Asy-Syaikh tentang isim mubham, yakni isim isyarah dan isim mausul. Yang keduanya termasuk ya, di antara isim yang ma'rifah. Ini. Kemudian yang berikutnya jenis isim ma'rifah yang keempat. Ya, jadi yang ketiga isim mubham. Isim mubham itu mencakup dua, isim isyarah dan isim mausul. Sekarang jenis yang keempat dari isim ma'rifah. Ar-rabi'u yang keempat. Walismul ladzi fihi al-alifu wal lamu, yang diucapkan, yang dinyatakan oleh muallif Ibnu Ajurum, isim ma'rifah yang keempat adalah isim yang ada alif lamnya. Isim yang ada alif lamnya. Kemudian Asy-Syaikh menjelaskan di sini, hadzan na'ur rabi'u minal ma'arifi. Ini adalah jenis yang keempat di antara isim-isim ma'rifah. Di antara ma'rifah-ma'rifah atau isim-isim yang ma'rifah. Fakullu ismin fihi al fahuwa ma'rifatun. Maka setiap isim yang ada alif lamnya, yang di situ ada alif lamnya, dia ma'rifah. Sawa'an kana mufradan, sama saja apakah dia itu mufrad, menunjukkan jumlah satu. Am majmu'an, ataukah jama', menunjukkan jumlah yang banyak. Am mudzakkaron am mu'annatsan, apakah mudzakkar ataukah mu'annats. Jadi setiap isim, semua isim, ketika di situ ada alif lam, maka dia ma'rifah dengan sebab alif lam tersebut. Ar-rajulu ma'rifatun. Ar-rajulu ini ma'rifah. Al-mar'atu ma'rifatun, ma'rifah. As-suqu ma'rifatun. Al-ghulamu ma'rifatun. Kenapa? Karena ada alif lamnya. Malladhi ja'alaha ma'rifatan, apa yang menjadikannya itu ma'rifah? Apa yang menjadikan isim-isim tersebut ma'rifah? Al atau al-alifu wal-lamu, alif lam. Fakullu ismin dakhalat alaihi al, maka setiap isim yang dimasuki oleh alif lam atau al, fahuwa ma'rifatun, maka dia ma'rifah. Baik. Contoh dalam kalimat ishtaraitu kitaban at-tayyiba. Ya. Kaifa nusahihu al-ibarata? Bagaimana kita membenarkan kalimat ini? Jadi ini kalimatnya masih salah. Kitaban atau yiba. Ini masih ada kekeliruannya, ada kesalahannya. Lalu bagaimana kita membenarkan kalimat ini? Al-kitaba atau yiba. Ya, jadi al-kitaba atau yiba. Al-kitaba ma'rifah dengan alif lam. Kemudian atau yiba sebagai na'atnya juga ma'rifah dengan alif lam. Sama-sama ma'rifah ya. Ma'rifah mengikuti ma'rifah. Ini. Faj'alil man'uta ma'rifatan. Faj'alil man'uta ma'rifatan, maka jadikan man'utnya itu ma'rifah. Tadi ya, kitaban, jadikan ma'rifah menjadi al-kitaba. Hatta yasiha na'tuhu bil ma'rifati, sehingga benar na'atnya itu dengan ma'rifah. At-tayyiba sebagai na'at itu benar dengan ma'rifah kalau tadi man'utnya dijadikan ma'rifah pula dengan menambahkan alif lam. Ini al-kitaba at-tayyiba. Ini penjelasan dari Asy-Syaikh untuk yang ma'rifah, cukup ringkas karena insyaallah jelas ya, mudah insyaallah tentang hal ini. Sebelum dilanjutkan ada yang ditanyakan? Jadi yang al-ladzani mudzakkar ya. Al-ladzani mudzakkar. Kalau muannatsnya al-ladzani dengan ta. Al-ladzani. Iya. Al-ladzani. Al-ladzani ini muannatsnya. Musanna, mu'annas, nanti nasabnya dengan ya. Allataini. Ini. Jadi itu berlaku baik yang muzakkar maupun yang mu'annas. Yang isim isyarah juga demikian. Yang musanna, mu'annas, hatani, nanti mansabnya menjadi hataini. Ini. Jadi musanna dua, walaupun tadi tidak disebutkan muzakkar mu'annas, berarti apa? Berlaku hukum ini itu juga berlaku untuk yang mu'annas. Ini ya, lafadznya allatani menjadi allataini, kemudian hatani menjadi hataini. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada, kita lanjutkan yang berikutnya. Al-khamisu yang kelima, di antara ma'arif, di antara isim-isim ma'rifah. Ya, urutan yang paling bawah, ya, derajat atau tingkatan yang paling bawah. Jadi kemarin diurutkan dari yang tertinggi, dhamir, kemudian alam, kemudian isim mubham, mencakup isim isyarah dan isim mausul, kemudian isim yang ada alif lamnya, kemudian yang kelima ini. Baik. Urutan secara umum ya. Ini. Yang kelima, yakni yang disebutkan oleh muallif rahimahullah, ma udhifa ila wahidin min hadhil arba'ati. Ya. Yakni isim yang diidhofahkan pada salah satu dari empat macam ini tadi. Ma udhifa, ma di sini sesuatu, ya, maknanya isim tadi ya. Isim yang diidhofahkan pada salah satu dari empat macam ma'rifah ini tadi yang sudah dibahas, yang sudah disebutkan, dhamir, alam, isim mubham, maupun yang isim yang ada alif lamnya. Jadi isim diidhofahkan pada dhamir, atau isim diidhofahkan pada alam, isim diidhofahkan pada isim isyarah, isim diidhofahkan pada isim mausul, ataupun isim yang diidhofahkan pada alif, isim yang ada alif lamnya. Itu yang dimaksud. Penjelasan dari Asy-Syaikh. Al-mudhafu qabla al-mudhafi ilaihi. Mudhaf itu sebelum mudhaf ilaih. Nah, jadi dalam tarkib idhafi, susunan mudhaf dan mudhaf ilaih, yang disebut mudhaf itu yang sebelum mudhaf ilaih. Jadi yang di depan ya mudhaf ini. Ya, jadi ini al-mudhaf. Ini. Kemudian nanti diikuti ya, mudhaf ilai ini. Mudhaf itu sebelum mudhaf ilai. Idza sabaqatin nakiratu isman ma'rifatan, jika nakirah itu mendahului isim ma'rifah, ya, jika ada isim nakirah, dia mendahului isim ma'rifah, fa'innahu yaj'aluha ma'rifatan, maka dia di sini isim ma'rifah tadi ya, menjadikan nakirah tadi ma'rifah. Ya. Contoh ya, taqulu, engkau katakan ishtaraitu kitaban. Ya, kitaban, atau kita bentuk asalnya sebelum menjadi kalimat ya, kitabun. Baik. Kita baca contoh tadi dulu. Ishtaraitu kitaban. Kitaban di sini nakiratun nakirah. Kemudian ij'alil kitaba ma'rifatan, jadikan lafadz kitaban tadi ma'rifah. Dalam kalimat yang awal kitaban itu nakirah. Kemudian coba jadikan lafadz kitaban tersebut menjadi ma'rifah. Bagaimana? Menjadi ishtaraitu kitabal madrasati. Saya membeli kitab sekolah. Saral ana ma'rifatan. Sekarang dia menjadi ma'rifah. Ya, idzan, jadi ma udhifa li ma'rifatin fahuwa ma'rifatun. Isim yang diidhofahkan pada isim ma'rifah, maka dia menjadi ma'rifah. Ini tadi ya, kitabun ini nakirah. Ya, nakiratun. Kemudian dia tadi mendahului isim ma'rifah. Ya, di sini ada isim ma'rifah al-madrasatu. Ini ma'rifah ya. Baik. Jadi isim nakirah mendahului isim ma'rifah. Maka isim ma'rifah ini menjadikan isim nakirah tadi menjadi ma'rifah. Maksudnya apa? Dengan tarkib idhofi, dengan bentuk idhofah mudhaf dan mudhaf ilai. Tadi dalam contoh kalimat kitaban, atau asal katanya kitabun. Kemudian jadikan ma'rifah, kitabun jadikan ma'rifah. Bagaimana? Dengan memberikan isim ma'rifah sesudahnya. Al-madhara satu, asalnya ya. Al-madhara satu, ini ma'rifah. Ma'rifah dengan apa ini? Dengan alif lam. Nah, ketika sudah diidofahkan menjadi kitabu al-madrasati, kitabul madrasati ini ya, ketika sudah menjadi kitabul madrasati, maka yang tadi asalnya nakirah pada lafaz kitabun ini sudah menjadi ma'rifah. Jadi kitabu di sini ma'rifah. Ini ya. Sebabnya apa? Karena dia diidhofahkan pada ma'rifah. Jadi setiap isim yang diidhofahkan pada ma'rifah, maka isim ini menjadi ma'rifah. Asalnya nakirah, kemudian diidhofahkan pada ma'rifah, maka dia menjadi ma'rifah. Ini. Sampai ini bisa dipahami ya. Ini. Jadi yang menyebabkan ma'rifah karena dia menjadi mudhaf, atau dia diidhofahkan pada isim ma'rifah. Tadi salah satu dari empat yang sudah dibahas, alif lam, ataukah isim isyarah, atau isim mausul, atau alam, ataupun bomir, ya, naik ke atas ya. Ini misalnya kitabun diidhofahkan pada bomir menjadi kitabuhu, maka ini ma'rifah. Kitabu di sini ma'rifah. Asalnya kitabun nakirah diidhofahkan pada bomir, maka menjadi ma'rifah. Kitabu Muhammadin diidhofahkan pada alam menjadi ma'rifah dengan sebab dia idhofah pada alam. Ya, ini Muhammadin. Ini kitabu hadza, kitabnya ini. Sambil menunjuk seseorang ya. Kitabu hadza, kitabnya ini. Ya, itu ma'rifah karena diidhofahkan pada isim isyarah. Kitabu alladzi jaa, kitab orang yang sudah datang. Kitab milik orang yang sudah datang ini. Ya, maknanya demikian ya. Kitabu alladzi ja'a, alladhi hadara misalkan. Nah, ini isim mausul. Ini menjadi mudhaf ilaih dari kitabu. Nah, kitabu tadi asalnya nakirah, kemudian diidhofahkan pada isim mausul, pada alladhi, maka kitabu menjadi ma'rifah. Jadi demikian. Ya. Ini tentang prosesnya, atau tentang asalnya, pembentukannya seperti itu. Jadi setiap isim yang diidhofahkan pada salah satu dari jenis-jenis ma'rifah sebelumnya, maka dia menjadi ma'rifah. Baik. Sekarang Asy-Syaikh menjelaskan tentang tingkatannya bagaimana. Ya, kemarin kan disebutkan ya, dari awal tingkatan ma'rifah dari yang paling tinggi bomir, kemudian alam, kemudian isim mubham, kemudian alif lam, kemudian baru yang disebutkan ini tadi. Hal yakunu al-mudhafu ilal ma'rifati di manzilatil ma'rifati fi rutbati au yanzilu anha. Apakah isim yang diidhofahkan pada ma'rifah itu satu tempat yang sama dengan ma'rifah, fi rutbah, satu derajat, satu tingkat yang sama dengan tempatnya ma'rifah, ma'rifah yang diidhofah, ma'rifah yang menjadi mudhaf ilahnya tadi, au yanzilu anha, ataukah itu menjadi turun, tingkatannya menjadi turun dari asalnya tadi, dari mudhaf ilahnya. Jadi tadi kan yang mudhaf itu asalnya nakirah ya, kemudian diidhofahkan pada ma'rifah ini ya. Ini jadi mudhaf ini secara asal ya nakirah, kemudian mudhaf ilah dalam hal ini adalah ma'rifah. Kemudian ketika sudah menjadi idhofah, maka nakirah ini berubah menjadi ma'rifah. Ini. Nah, pertanyaannya ini tadi, apakah isim yang diidhofahkan pada ma'rifah ini, ya, yang sudah menjadi ma'rifah ini, jadi ini, mudhof ini diidhofahkan pada ma'rifah, ini satu derajat satu tingkat yang sama dengan ma'rifah yang menciri mudhaf ilaih tadi. Apakah sama derajatnya? Apakah dalam satu tingkatan? Au yanzilu anha, atau itu turun tingkatannya dari yang mudhaf ilaih tadi. Ma'rifah yang menjadi mudhaf ilaih. Itu ya. Jadi apakah ini satu tingkat atau dia turun di bawah dari ma'rifah yang menjadi mudhaf ilaih tadi? Baik. Nahnu arafna anna a'rafal ma'arifi ad-dhamiru. Kita telah mengetahui bahwasanya yang paling ma'rifah di antara isim-isim ma'rifah adalah dhamir. Tsummal 'alamu, kemudian 'alam. Tsummal ismul mubhamu, kemudian isim mubham. Tsummal muhalla bi al, kemudian isim yang di pasangkan alif lam, isim yang ada alif lamnya. Fahal idza adhafna syai'an ila ma'rifatin, lalu apakah jika kita idhafahkan sesuatu pada ma'rifah tadi, ya, sara bi manzilatil mudhafi ilaihi, maka dia menjadi satu tempat, satu tingkatan dengan mudhaf ilaih itu, firudbah dalam tingkatannya, dalam derajatnya, au anzalu, atau lebih rendah, ya, lebih turun, maksudnya lebih rendah atau turun. Ya, jadi yang asalnya nakirah sudah menjadi ma'rifah dengan sebab dia idhafah pada ma'rifah tadi. Nah, ma'rifah yang di sini ini apakah satu derajat yang sama dengan ma'rifah yang mudhaf ilaih tadi ataukah dia di bawahnya? Ini pertanyaannya ya, intinya itu. Qala ba'dul ulama'i, sebagian ulama mengatakan, min ahli nahwi, ulama dari ahli nahwu ya, mengatakan yakunu anzala. Ya. Ini ma'rifah yang asalnya nakirah menjadi ma'rifah dengan sebab idhofah pada ma'rifah tadi, dia itu menjadi turun. Ya, menjadi turun. Ini. Li'annahu tu'arrafu bihi, karena dia dijadikan ma'rifah dengan sebab mudhaf ilaih tadi. Jadi ma'rifah yang ini, yang asalnya kirah tadi, yang mudhaf, itu dia menjadi ma'rifah karena sebabnya mudhaf ilaih. Wa ma'rifatuhu tabi'atun, dan ma'rifahnya itu tabi'ah, dia mengikuti. Ya, artinya bukan ini sendiri yang menjadi ma'rifah, tapi karena dia mengikuti mudhaf ilaih tadi. Wa ma kanat bi ma'rifatuhu tabi'atan fa huwa aqallu, dan sesuatu yang ma'rifahnya itu tabi'ah, mengikuti yang lain, maka dia itu aqallu, lebih rendah. Mimma kanat ma'rifatuhu asliyatan, dari sesuatu yang ma'rifahnya asli. Ya. Kalau tadi dhamir atau alam atau isim mubham atau yang ada alif lamnya, itu ma'rifahnya asli. Ya, karena sebab dhamir, karena sebab alam, ya, karena sebab isim mubham, karena sebab ada alif lamnya, itu ma'rifah yang asli. Tapi kalau yang ini, dia menjadi ma'rifah karena diidhofahkan pada ma'rifah tadi. Sehingga derajatnya itu lebih rendah atau turun. Ini. Tidak satu tingkat, tidak satu tempat. Ini sebagian ulama mengatakan demikian. Jadi tingkat ma'rifahnya lebih rendah, lebih tinggi yang ma'rifah yang asli tadi. Wa 'ala hadza fayakunu ma udhifa ila al-ma'rifati, dan atas ini, atas pendapat ini, maka isim yang diidhofahkan pada ma'rifah itu fi rutbati allati ba'dal mudhafi ilaihi, itu pada tingkatan yang sesudah mudhaf ilaih, maksudnya yang di bawahnya, di bawah mudhaf ilaih tingkatannya. Ya, jadi isim yang ma'rifah ini disebabkan dia ma'rifah dengan sebab idhofah tadi, itu tingkatannya berada di bawah mudhaf ilaihnya. Ya, jadi tingkatannya di bawahnya ini. Fa idza qulta, contoh, ishtaraitu ghulama hadza, saya membeli budaknya si ini. Ghulama nakiratun. Ghulama nakirah, asalnya nakirah. Mudhafatun ila ismil isyarati. Ila ismin isyarati, diidhofahkan pada isim isyarah. Ya. Fayakunu bimanzilati ma ba'dal ismi al-mubhami. Maka lafaz ghulam ini tempatnya berada pada sesudah isim mubham. Apa yang sesudah isim mubham tadi? Wa huwa ma dakhalat alaihi al-alifu wal-lamu, yakni isim yang dimasuki alif lam. Ya, bisa difahami. Jadi urutan ma'rifah dhamir yang pertama, kemudian alam yang kedua, mubham yang ketiga, alif lam yang keempat, kan gitu. Kemudian dari contoh tadi, gulamu hadza, gulamu hadza, ini mudhafnya yang asalnya nakirah sudah menjadi ma'rifah karena diidhafakan pada hadza isim isyarah atau isim mubham tadi. Ini tingkatan yang keberapa hadza ini? Yang ketiga ya, hadza dia tingkatan yang ketiga dari ma'rifah tadi. Nah, karena hadza ini tingkatan yang ketiga, maka gulamu yang diidhafahkan pada hadza berada pada tingkat yang di bawahnya. Berarti tingkat yang keempat. Maksudnya dia satu tingkat dengan yang keempat ini. Satu tingkat dengan yang keempat, yaitu yang dimasuki alif lam. Ya, jadi menurut pendapat yang tadi demikian, dia lebih rendah, lebih di bawahnya atau turun tingkatannya menjadi yang di bawahnya mudhaf ilaih tadi. Jadi kalau mudhaf ilaih itu tingkat ketiga, berarti yang mudhaf dia pada tingkat yang keempat. Kalau mudhaf ilaih itu seandainya dia tingkat yang pertama, maka berarti nanti mudhafnya berada pada tingkat yang sejajar dengan yang kedua. Dari sisi tingkatannya ya, bukan dari sisi jenisnya, bukan kemudian ini menjadi alif lam atau tidak, tapi dari sisi tingkatannya, tingkatannya sejajar dengan yang di bawahnya. Ini derajatnya sejajar dengan yang di bawah mudhaf ilaih itu tadi. Ini pendapat yang pertama tadi. Kemudian pendapat yang lain, wa aktsarul ulama'i 'ala anna ma udhifa ila syai'in fa huwa bi martabatihi. Kebanyakan ulama berpendapat bahwasanya isim yang diidhafahkan pada sesuatu atau sesuatu yang diidhafahkan pada sesuatu yang lain, isim yang diidhafahkan pada yang lain, fa huwa bi martabatihi, maka dia itu dengan sesuai dengan martabatnya, sesuai dengan tingkatannya. Jadi sama, tidak rendah, tidak turun, tapi sama, sesuai dengan tingkatan yang menjadi mudhaf ilaihnya tadi. Illa al-mudhafa ila dhamiri, kecuali yang diidhafahkan pada dhamir, fa innahu kal alami, maka dia itu seperti alam. Ya, kecuali yang mudhaf ilaihnya dhamir, maka di sini nanti setingkat dengan yang alam yang kedua. Adapun selain itu, ya sejajar, setingkat dengan mudhaf ilaihnya. Jadi kalau tadi misalnya kitabu Muhammadin diidhafahkan pada alam, maka kitabu ya dia sejajar dengan alam ini, tingkat yang kedua. Ini menurut pendapat yang kedua ini. Tapi kalau diidhafahkan pada dhamir kitabuhu, maka kitabu dia sejajar dengan alam. Ini ya. Yakni yanzilu an martabati dhamiri. Maksudnya tadi mudhaf yang diidhafahkan pada dhamir, dia itu turun dari tingkatan dhamir. Berarti turun ke tingkatan yang kedua tadi. Ini pengecualian pada pendapat yang kedua. Wassahihu, yang benar, anna kullu mudhafin fa innahu yanzilu an martabatil mudhafi ilaihi. Menurut Asy-Syaikh, pendapat yang benar adalah bahwa setiap mudhaf itu turun derajatnya dari mudhaf ilaihi. Setiap mudhaf itu derajatnya turun dari mudhaf ilaihi. Ini. Itu ya. Ini yang dirajihkan, yang disahihkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Pembahasan tentang ma'rifah selesai di sini. Kemudian yang berikutnya tentang nakirah. Qala al-mu'allifu, berkata mu'allif, wan nakiratu kullu ismin sya'in fi jinsihi. Nakirah adalah setiap isim yang umum pada jenisnya. Ya. Setiap isim yang umum pada jenisnya, mencakup makna secara keumum pada apa yang disebutkan, apa yang terkandung dalam makna tersebut. La yahtassu, ini keliru ya, bukan yantahi, tapi yahtassu. Sesuai dengan apa yang disebutkan di awal, yahtassu. La yahtassu bihi wahidun duna akhara. Tidak mengkhususkan, tidak dikhususkan satu dari yang lainnya. Jadi menunjukkan makna secara umum, tidak dikhususkan satu dari yang lainnya. Misu contoh rajulun. Ya. Contohnya rajulun. Kenapa? Limadha? Li'annahu syai'un yashmalu kulla rajulin. Karena dia itu umum, mencakup semua rajul, semua laki-laki yang sudah baligh, yang sudah dewasa, tercakup dalam makna ini. Ya. Ya, contoh mudahnya saya, antum semua yang ada di sini. Ya, ini masuk dalam makna rajulun. Ini. Jadi makna umum, tidak menentukan satu si A atau si B tidak, tapi umum ini. Ya, yang demikian apa? Nakirah. Syamsun, contoh yang lain. Syamsun, syai'un. Ya, syamsun, apakah dia syai' umum? La, tidak. Li'annahu ma fil wujudi illa wahidatun. Karena tidak ada yang, maksudnya tidak ada wujudnya, kecuali hanya satu saja. Syamsun, matahari kan hanya satu. Ya, lakin, akan tetapi, lau furido annaha mi'atu syamsin fahuwa syai'un. Seandainya ditetapkan itu ada 100 matahari, maka itu syai', itu umum. Ya, jadi tidak semata-mata seandainya jumlah satu kemudian tidak umum, tetapi tetap ini makna nakirah, ya, termasuk nakirah. Baik. Contoh yang lainnya, baitun syai'un, umum ya, syai' itu umum. Masjidun syai', dirhamun syai'un, dinarun syai'un, wa hakadha, ya, seperti inilah. Jadi masih menunjukkan makna umum. Baitun rumah, ya, sembarang rumah itu maksud dalam makna ini. Masjidun juga demikian, masjid ini, masjid itu, masjid di kampung masing-masing itu masuk dalam cakupan makna masjidun ini. Jadi makna keumuman. Ini. Fakullu ismin syai'in fi jinsihi la yadullu ala muayyanin fahuwa nakiratun. Maka setiap isim yang umum dalam jenisnya yang tidak menunjukkan pada sesuatu yang tertentu, tidak mengkhususkan pada yang tertentu, maka dia itu nakirah. Ini. Walihada tajidul ma'arifa dalatan ala syai'in mu'ayyanin. Oleh karena ini, engkau dapati isim-isim ma'rifah itu menunjukkan pada sesuatu yang tertentu. Ma'rifah itu menunjukkan sesuatu yang tertentu, yang khusus. Hada dalun ala syai'in mu'ayyanin bil isyarati. Hada ini menunjukkan sesuatu yang tertentu, yang khusus dengan isyarat, dengan menunjuk, dengan tangan atau dengan jari. Alladhi qama, misalnya, dalun ala muayyanin bisilati, menunjukkan pada sesuatu yang tertentu dengan silah, dengan kalimat sesudahnya. Alladhi qama. Maknanya apa? Wahuwa alladhi qama faqat. Jadi maknanya orang yang berdiri, hanya itu saja. Ada pun yang duduk, yang lari, atau yang berjalan, ya, tidak masuk dalam cakupan makna ini. Jadi yang tercakup adalah hanya yang berdiri, itu saja. Ini alladhi qama. Jadi khusus tertentu ini. Zaidun muayyanun bi syakhsi. Zaidun ini tertentu, khusus dengan seseorang. Seseorang yang namanya Zaid. Huwa muayyanun bi dhamiri. Huwa ini muayyan, tertentu dengan sebab dhamir. Ini memang ma'rifah, jadi tertentu. Ini. Lakin an-nakiratu syai'atun. Atau lakin an-nakirata syai'atun. Akan tetapi nakirah itu syai', umum. Babun, masjidun, suqan, syajaratun, syamsun, qamarun, najmun, wa hakadha. Ya, seperti inilah. Jadi makna secara umum. Ini. Yaqul mu'allifu, mu'allif mengatakan, sesudah menyebutkan ta'rif, definisi dari nakirah, menambahkan, taqribuhu, pendekatannya, maksudnya yang mendekati makna dari nakirah, kullu ma solaha dukhulul alifi wal lami alaihi. Setiap isim yang bisa dimasuki alif lam. Setiap isim yang bisa dimasuki alif lam padanya. Nahwu, contoh ar-rajulu wal farasi. Nahwu rajuli wal farasi, contohnya ar-rajulu al faras. Ini bisa dimasuki alif lam. Berarti apa? Asalnya rajulun farasun itu nakirah. Ini. Kullu ma saha ay nudkhila alaihi al alifa wal lama fa innahu nakiratun. Setiap isim yang bisa, yang boleh kita masukkan alif lam padanya, maka dia itu nakirah. Mithlu, contohnya rajulin. Rajulun yasluhu an tadkhula alaiha al alifu wal al alifa wal lama. Pada rajulun ini bisa engkau masukkan alif lam padanya. Taqulu, engkau katakan ar-rajulu. Karena itu bisa dimasuki alif lam, maka rajulun itu nakirah. Ini apa? Semacam ciri atau tandanya, ya, untuk mendekatkan makna tadi. Kalau bisa dimasuk ke alif lam berarti dia nakirah. Rajulun bisa masuk ke alif lam berarti itu nakirah. Ini ya. Walihada qala Ibnu Malik fi ta'rifin nakirati, oleh karena itu Ibnu Malik ya, dalam bait alfiyahnya menyatakan tentang pengertian nakirah. Ya, nakiratun qabilu al mu'assira au waqi'un mawqi'a ma qad dzukira. Ya, dalam alfiyah bab nakirah dan ma'rifah, babun nakirati wal ma'rifati al baitu raqmu 52, bait nomor 52. Jadi nakiratun qabilu al, menerima al mu'assiran, yang mempengaruhi. Artinya al itu mempengaruhi, mengubah isim tersebut dari nakirah menjadi ma'rifah. Ya. Au waqi'un mawqi'a ma qad dzukira, atau terletak pada tempat yang sudah disebutkan. Ya. Ini terkait dengan bait-bait sebelumnya ya. Baik. Jadi nakiratun qabilu al mu'assira. Penjelasan Asy-Syaikh dalam bait tadi, nakiratun qabilu al mu'assira, yakni kullu ismin qabilun li al. Setiap isim yang menerima alif lam, yang bisa menerima alif lam. Wa tu'assiru fihi bita'rifi, dan mempengaruhinya ya, dalam ma'rifahnya. Mempengaruhi isim tersebut dalam ma'rifahnya. Maka fahuwa nakiratun, maka dia itu nakirah. Ya. Setiap isim yang bisa menerima alif lam dan mempengaruhinya menjadikannya dia ma'rifah, maka isim tersebut adalah nakirah. Ini. Ini ya penjelasan dari Asy-Syaikh tentang nakirah. Kemudian penjelasan secara umum tentang ma'rifah dan nakirah. Sarat al-asma'u tanqasimu ila qismaini. Maka isim-isim itu menjadi terbagi pada dua macam. Ma'rifatun wa nakiratun, yakni ma'rifah dan nakirah. Fama dalla ala mu'ayyanin fahuwa ma'rifatun. Maka isim yang menunjukkan pada sesuatu yang tertentu, maka dia ma'rifah. Wama dalla ala ghairi mu'ayyanin fahuwa nakiratun. Dan yang menunjukkan pada sesuatu yang tidak tertentu, maka dia nakirah. Kembali ke masalah na'at. An-na'tu yajibu ayyad ba'al man'uta fit ta'rifi wat tankiri. Maka na'at itu wajib mengikuti man'ut dalam hal ta'rif dan tangkir, dalam hal ma'rifah dan nakirahnya. Idza kana al-man'utu munakkaran yajibu an yakuna an-na'tu munakkaran. Jika man'ut itu nakirah, maka na'at wajib menjadi nakirah. Wa idza kana mu'arrafan wajaba an yakuna an-na'tu mu'arrafan. Dan jika man'ut itu ma'rifah, maka wajib na'at itu menjadi ma'rifah. Ini ya. Na'at mengikuti man'ut dalam hal ma'rifah nakirahnya. Wa bihadza intaha babun na'ti. Dan dengan ini selesailah pembahasan tentang bab na'at ini. Dan yang berikutnya tadrib, latihan. Mungkin bisa kita lanjutkan pada waktu yang akan datang untuk ini. Bisa dibaca, dipelajari untuk latihan di rumah. Alafu minkum untuk malam ini sampai ini dulu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.